aku jatuh cinta pada Jamila. Aku suka body seksi Maimunah. Aku suka wajah imut Aisyah. Tapi tak mungkin aku miliki semua. Jamila, Jamila, aku jatuh cinta. Lagi ini nak kita. Wanita utuh Firman Syakasim, bagi ini Nokita. Aku jatuh cinta pada Jamila. Aku suka body seksi Maimunah. Aku suka wajah imut Aisyah. Wanita utuh yang cinta tak mungkin aku milik semua. Aku jatuh pada Jamila pada. Aku suka seksi Maimunah aku suka imut Aisyah. Tapi tak liki semua. Jamila jatuh cinta. Jamila, jatuh cinta. Aku jatuh cinta pada Jamila. Aku suka body seksi Maimunah. Aku suka wajah imut Aisyah. Tapi tak mungkin aku miliki semua. Aku jatuh cinta pada Jamila. Aku suka body seksi Maimunah. Aku suka wajah imut Aisyah. Tapi tak mungkin aku miliki semua. Aku jatuh pada Jamila. Welcome to DJ Nokita Granat, special for Sulawesi Utara, performance remix. Aku jatuh cinta.